Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyara al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-17 dari bulan Jumadal Akhirah 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Januari 2021 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhis sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk kepada kaidah yang ke-24 yang disebutkan oleh al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bi annal iman qawlun wa amalun wa niyatun wa isabatun yazidu wa yanqus yazidu ma syaa Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai. Di antara kaidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah adalah dengan kita meyakini bahwasanya definisi iman adalah qaulun wa amal. Apa itu iman? Iman mencakup padanya ucapan, apa-apa yang kita utarakan, apa-apa yang kita sampaikan dalam lisan-lisan kita. Begitu pula tercakup padanya makna al-amali, amalan-amalan yang kita kerjakan pun masuk kepadanya niyatun wa isabatun. Ketika kita memiliki niat yang ada di dalam hati kita, benar-benar yakin bahwa ini adalah al-haq, bahwa ini adalah ad-din yang memang diridhai oleh Allah Jalla Jalalu, ini adalah sunnah yang diridhai jalannya oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kita pun harus yakin bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, bisa bertambah sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bahkan bisa berkurang terus terkikis sampai habis, tidak tersisa sedikit pun pada diri seorang mukmin, naudzubillah min dalik. Maka khawatir fillahi ra'akumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan makna al-imani fil lughah. Definisi dari keimanan itu kalau dilihat dari sisi etimologi bahasa, huwa tasdiqul jazim, ketika seorang itu benar-benar membenarkan, benar-benar meyakini apa yang dia miliki dari keyakinan-keyakinan tertentu. Kalau sudah adanya iman, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala akan dia yakini. Keyakinan dia dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara khusus atau para rasul sebelum beliau harus diyakini. Sekali lagi, tanpa sedikit pun adanya unsur syak, wala ya'tarihi syakkun, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Dan ini beliau memang menukil dari ucapan a'immatus salaf. A'immatus salaf pun menjelaskan demikian, bahwa bahagian dari keimanan yang dimiliki oleh seorang mukmin ketika dia tidak ada unsur keraguan sedikit pun pada keyakinan tersebut, pada keimanannya tersebut, sama sekali tidak ada unsur keraguan, benar-benar yakin 100% bulat keyakinannya terkait dengan hal itu. Ini dari sisi bahasa. Ammal imanu fi syar'i, kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Adapun terkait dengan keimanan, kalau kita lihat dari sisi pandang syariat, fa innahu huwa i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani wa 'amalun bil jawarihi yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Ini definisi keimanan kalau kita lihat dari sisi pandang syariat. Tercakup padanya beberapa poin. Yang pertama, i'tiqadun bil qalbi. Hati kita, sanubari kita, kalbu kita benar-benar memiliki keyakinan. Hubungannya tadi erat dengan sisi bahasa tadi. Tanpa ada unsur keraguan sedikit pun, dari hati kita benar-benar meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam hati kita benar-benar meyakini Al-Qur'an adalah kitab suci kaum muslimin. Dari dalam hati kita benar-benar kita meyakini bahwa di sana terdapat hari akhir dan yang seterusnya dari arkanul iman terkhusus. Poin yang kedua adalah nutqun bil lisan. Ketika keimanan itu bukan hanya ada di dalam hati kita, tapi juga ada pada lisan kita ketika kita mengikrarkannya secara langsung melalui lisan-lisan kita. Amantu billah. Bahkan ini dalam sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ikhwati fillah yarakumullah, dicontohkan oleh beliau. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah kamu di jalur ketaatan. Syahidnya adalah ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengungkapkan bahwasanya salah satu unsur dari al-iman adalah nutqun bil lisan. Qul amantu billah. Tidak ada yang bisa berucap kecuali lisan kita. Maka ini masuk kepada poin yang kedua, masuk kepada unsur yang kedua yang ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam tersebut. Poin yang ketiga, amalun bil jawarih. Tidak cukup apa yang di dalam hati, tidak cukup apa yang diikrarkan oleh lisan. Ternyata pun kita harus memiliki poin yang ketiga, unsur yang ketiga, yaitu amalun bil jawarih. Ketika anggota tubuh kita, dari atas sampai ke bawah, kedua mata kita, kedua telinga kita, hidung kita, mulut kita, kemudian tangan kita, kaki kita, itu benar-benar melakukan ketaatan demi ketaatan yang itu adalah konsekuensi dari keimanan seorang mukmin. Karena ketika seorang mukmin sudah mengikrarkan amantu billah, amantu bi rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, artinya dia adalah orang-orang atau dia adalah orang yang benar-benar ingin mengikrarkan dirinya di atas jalur ketaatan. Dia akan korbankan sekian banyak kesibukan-kesibukan duniawinya untuk dia bisa berada di jalur istiqamah. Inilah keimanan yang hakiki. Karena dipraktekkan, direalisasikan, dibuktikan dengan adanya al-jawareh. Direalisasikan dengan adanya amalan anggota tubuhnya. Jadi bukan hanya sekedar kalam fadhi, bukan hanya sekedar omong kosong. Boleh lisannya berucap berulang-ulang, amantu billah, amantu bi rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi na'udzubillah min dzalik, matanya terlalu liar, telinganya pun terlalu liar mendengar perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Berarti dia belum memenuhi unsur yang ketiga dari konsekuensi keimanan. Begitu pula yang disebutkan oleh para a'immatus salaf dan dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, keyakinan kita terhadap keimanan adalah yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ketika itu bisa bertambah dengan amalan-amalan ketaatan yang kita miliki dan berkurang sedikit demi sedikit sebab kemaksiatan yang kita lakukan, wal'iyadhu billah. Itulah keimanan. Seperti yang sudah sempat dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, berbeda akidah Ahlus Sunnah ini dengan sebahagian sekte Mubtadi'ah, Ahlul Bid'ah wal Ahwa, ketika mereka berkeyakinan bahwa keimanan seorang yang fasik itu sama dengan keimanannya malaikat Israel, sama dengan malaikat Jibril. Bahkan sebahagian mereka ada yang mengucapkan, menyimpulkan bahwa keimanan seorang yang paling fasik sama dengan keimanannya sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini sebuah kebatilan. Akidah Ahli Sunnah menetapkan satu kemaksiatan bisa mengikis keimanan yang ada pada diri-diri kita. Kemaksiatan yang kedua, kemaksiatan yang ketiga terus akan mengikis keimanan. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, yang qusu hatta la yabqa minhu syai'un. Bisa jadi keimanan itu terus terkikis, terkikis, terkikis, berkurang, berkurang, berkurang, sampai na'udzubillah min dzalik tidak tersisa sedikit pun unsur iman di dalam hatinya. Telah kita bahas pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran secara umum, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seorang di pagi harinya masih mendapati dirinya berada di dalam keimanan, tapi sore harinya dia sudah kufur. Dia sudah tidak beriman lagi kepada Allahu jalla jalalu, tidak beriman lagi kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena keadaannya sudah berubah. Disebabkan apa? Badiru bil a'mali fitanan. Disebabkan dengan fitnah-fitnah yang sangat dahsyat. Ikhwati fillah yara'akumullah. Inilah perbedaan akidah Ahli Sunnah dengan akidah Al-Mubtadi'ah. Al-Mubtadi'ah, Al-Bid'ah wal-Ahwa, berkeyakinan dengan keyakinan yang berbeda dengan apa yang telah diajarkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukuplah dengan itu, kita bisa mengetahui penyimpangan dan kesesatan yang ada di sisi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, la yakunul imanu illa min majmu'i hadhihi al-asya'. Dan tidak disebutkan atau tidak bisa disebut dalam syariat Allahu jalla jalaluh keimanan seorang itu bisa menjadi keimanan yang sempurna kecuali terkumpul padanya empat poin tadi. Iman, ada i'tiqadun bil qalb, ada nutqun bil lisan, ada amalun bil jawarih, ada keyakinan dia bahwa iman itu yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Empat unsur ini, empat poin ini harus ada pada diri seseorang. Baru berarti dia berakidah dengan akidah yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diwariskan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Karena la yakunul imanu illa min majmu'i hadhil asya. Seakan-akan iman itu harus benar-benar menjadi sesuatu yang terpatri dalam hati-hati kita, terucap dalam lisan-lisan kita, benar-benar terrealisasikan, terbuktikan dengan amalan-amalan jawareh. Begitu pula kita yakin dengan ketaatan-ketaatan kita, bertambah keimanan. Dengan kemaksiatan-kemaksiatan kita, berkurang keimanan. Itu yang seakan-akan ingin disampaikan oleh Syekh Hafidhahullah Wara'ah. Jadi tanpa ada empat unsur ini, empat poin ini, belum bisa disebut sebagai al-iman. Kemudian dijelaskan lebih rinci lagi oleh beliau, faman amana biqalbihi. Kalau yang dia miliki hanya unsur yang pertama, kalau yang dia miliki hanya poin yang pertama, dia beriman hanya dengan hatinya, walam yu'min bilisanihi, dan dia tidak beriman dengan lisannya, artinya tidak diucapkan, tidak dia utarakan, tidak dia ikrarkan, hanya di dalam hati, lam yakun mu'minan, maka dia belum bisa dikategorikan, belum bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Kenapa? Li'annallaha jalla wa'ala qala fil kuffar, Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman terkait dengan kesalahan, kekeliruan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Jelas. Di dalam suratul An'am ayat yang ke-33 dijelaskan dengan gamblang, dengan wadih di sini. Ikhwati fillah yara'akumullah, oleh Allahu jalla jalaluh terkait dengan keadaan mereka orang-orang kafir yang sempat membuat sakit hati sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad na'lam innahu la yahzunuka alladhin yaqulun. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah mengetahui bahwasanya apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka utarakan itu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, yahzunuka, telah menyedihkan hatimu. Fa innahum la yukadzibunak. Maka dijelaskan oleh Allahu jalla wa ala, dihibur sosok baginda kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jangan terlalu bersedih dengan apa yang mereka ucapkan. Fa innahum la yukadzibunak, karena mereka sebenarnya bukan mendustakan dirimu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Akan tetapi mereka itu orang-orang yang zalim, yang memang gemar, yang memang senang mengingkari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini apa? Dari sini bisa kita ambil sebuah faedah, ikhwati fillah yara'akumullah, bahwasanya al-kuffar yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak mengikrarkan keimanan yang mereka miliki, kalaupun mereka beriman dengan hatinya. Terlebih mereka hanya terus memiliki keinginan mendzalimi Nabi alaihi salatu wassalam, membuat sakit hati Nabi alaihi salatu wassalam, membuat sedih beliau alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam manusia biasa yang bisa sedih. Dan sekian banyak ayat Al-Qur'an telah Allahu jalla wa ala hikayatkan kepada kita bagaimana keadaan mereka al-kuffar itu hakikatnya beriman dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan langit, bahkan siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Artinya apa? Mereka beriman dengan itu semua. Dan sebahagian mereka pun meyakini dengan hatinya, sebahagian mereka meyakini dengan hatinya sosok paman Nabi alaihi salatu wassalam, contoh kecilnya Abu Thalib, meyakini dengan hatinya. Qalb, i'tiqadun bil qalbi, unsur yang pertama, poin yang pertama sudah ada di sisi paman beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini ada di beberapa qalb kaum musyrikin, orang-orang kufar, dalam hati-hati mereka pun terdapat. Nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampaknya Muhammad ini berada di atas kebenaran. Tapi apa? Mereka menyembunyikan itu semua, mereka mengalahkan itu semua dengan tidak mau mengikrarkan keimanan pada lisan-lisan mereka. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali bagi mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ternukil, atau tidak cukup sedikit yang ternukil dari keadaan yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu. Ikhwati fillah yara'akumullah. Di antara kaum musyrikin, di antara al-kuffar, mengakui kebenaran sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi tetap, apa yang keluar dari lisan-lisan mereka bukan yang menggembirakan hati Nabi alaihi salatu wassalam, bukan yang menyenangkan hati Nabi alaihi salatu wassalam, bukan yang menghibur hati beliau alaihi salatu wassalam, tapi yang membuat sedih beliau, yang membuat sakit hati beliau alaihi salatu wassalam. Karena kekufuran demi kekufuran, celaan demi celaan, caci makian demi caci makian. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apa dihukumi oleh Allah jalla wa ala? Walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Hakikatnya wahai Muhammad, mereka itu zalim. Mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Karena ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sudah ada di depan mereka, ya jihadun, mereka tolak mentah-mentah. Padahal sebelumnya apa yang Allah Jalla wa'ala sebutkan, fa innahum la yukadzibunak. Ini syahidnya. Ini wajhul istidlal dalam ayat ini, ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Mereka itu hakikatnya, wahai Muhammad, la yukadzibunak. Tidak mendustakan kamu, tidak. Beriman, iya, tapi dengan qalb. Walaupun sebahagian mereka dengan terang-terangan mendustakan apa yang ada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Jalla wa ala dengan tegas mengatakan, fa innahum la yukadzibunak. Hakikatnya mereka itu tidak mendustakan kamu. Maka sebahagian mereka pun dinyatakan dengan lugas dan dengan tegas oleh Allah Jalla wa ala bahwasanya hati-hati mereka, la yukadzibunak, tidak mendustakan engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi karena mereka tidak mau mengikrarkan, meneruskan pada poin yang kedua, masuk kepada unsur yang kedua, yaitu nutqun bil lisan, mereka tidak masuk ke dalam golongan mukminin. Bahkan mereka tidak masuk kepada golongan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal Nabi alaihi salatu wassalam berada di hadapan mereka. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam sehari-harinya berada di sekeliling mereka. Tapi innaka la tahdi man ahbabt, wahai Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan hidayah siapapun yang engkau cintai. Semua itu tergantung pada kekuasaan Allah, kehendak Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa qala fi Fir'aun. Itu tadi dalil yang pertama yang ada di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Syahidnya adalah fa innahum la yukadzibunak. Kemudian Allah Jalla wa'ala menjelaskan, walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala fi Fir'aun, begitu pula Allah Jalla wa'ala berfirman terkait dengan Fir'aun. La'anatullahi 'alaihi. Qal laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard. Fir'aun dengan tegas mengatakan, Fir'aun yang dosanya kita telah mengetahui bagaimana sosok Fir'aun ini menjadi pelaku sejarah yang sangat sering diceritakan tentang keadaan, kesombongan, keangkuhan yang dimiliki oleh dia. Bahkan dalam ayat Allah Jalla wa'ala dengan tegas, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Ana, aku adalah rabbukumul a'la, Rabb kalian yang paling tinggi. Bahkan Fir'aun bukan hanya sekedar mengajak, afwan, bukan hanya sekedar mengikrarkan, tapi juga mengajak manusia. Ayo kalian harus mengikrarkan apa yang aku ikrarkan. Kalian harus menyatakan bahwa aku adalah Rabb kalian, Al-A'la yang maha tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang diutus ke tengah-tengah Fir'aun, dihikayatkan oleh Allah Jalla wa'ala, qala, Nabiullah Musa mengatakan kepada Fir'aun, laqad 'alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ard. Sungguhnya engkau telah mengetahui wahai Fir'aun bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat tersebut kecuali Allahu Jalla wa Ala, Rabbus samawati wal ard, sang pemilik langit, sang pemilik bumi. Artinya apa? Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam mengetahui dalam tanda kutip kadar keimanan yang ada di dalam diri Fir'aun, yang ada di dalam sosok Fir'aun, bahwasanya i'tiqadun bil qalbi, unsur keimanan yang pertama, poin keimanan yang pertama dimiliki oleh Fir'aun la'anatullahi alaih, makhluk yang paling jelek di muka bumi Allah Jalla Jalaluh. Maka ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yara'akumullah, bahwa sekedar i'tiqadun bil qalb, sekedar kita yakin bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Rabbus samawati wal ard. Allahu jalla jalalu adalah Rabbul izzati wal jalal. Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menurunkan mu'jizat demi mu'jizat, keistimewaan demi keistimewaan, dan yang lainnya dari ar-rububiyah yang dimiliki olehnya subhanahu wa ta'ala, itulah yakfi. Belum cukup untuk menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Fir'aun mengikrarkan rububiyahnya Allah jalla wa'ala. Terlebih tadi, pada penggalan ayat yang sebelumnya, yang ada di dalam surah Al-An'am, Allah jalla wa'ala menyebutkan kuffar musyrikin yang ada di sekeliling Nabi alaihissalatu wassalam mengikrarkan kebenaran sosok Muhammad alaihissalatu wassalam dalam risalah yang dibawanya alaihissalatu wassalam. Tapi karena mereka tidak ada yang masuk kepada unsur yang kedua, tidak ada yang masuk kepada poin yang kedua, maka mereka semua dihukum sebagai al-kuffar. Bahkan Fir'aun mendapatkan azab na'udzubillahi min dzalik karena kecongkakan dan kesombongan yang sangat pada dirinya. Padahal dia tahu. Padahal unsur yang pertama, keimanan, i'tiqad bil qalb, ada pada dirinya. Tapi la yanfa. Itu tidak bermanfaat sedikit pun. Wa qala jalla wa ala anil kuffar alladzina kadzabu bi ayatihi wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Begitu pula Allah jalla wa ala di dalam surah An-Naml ayat yang ke-14 menyebutkan tentang keadaan mereka orang-orang kafir. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Alladzina kadzabu bi ayatihi. Yang orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik mendustakan ayat demi ayat yang Allah jalla wa ala miliki. Maka Allah jalla wa ala pun berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah jalla wa ala karena kezaliman dan uluwa dan kesombongan mereka. Terusan ayatnya, apa yang Allah jalla wa ala sebutkan di dalam surah An-Naml, fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Perhatikanlah bagaimana akhir dari orang-orang yang berbuat kebinasaan. Bagaimana akhir dari orang-orang yang berbuat kebinasaan, na'udzubillah min dzalik. Zulman wa uluwa. Padahal apa? Kata Allah jalla wa ala wastaiqanat ha, hati mereka itu meyakini kebenaran yang datang dari Allah jalla jalaluh. Istayqanatha. Tapi sekali lagi, zulman wa uluwa, kezaliman dan kesombongan membuat mereka congkak. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Maka perhatikanlah, maka lihatlah, saksikanlah oleh kalian apa kesudahan, apa akhir dari orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik yang telah berbuat kebinasaan di muka bumi Allah jalla wa ala. Ini keadaan mereka orang-orang kafir. Satu sisi mereka menolak, satu sisi mereka sombong, satu sisi mereka congkak di hadapan ayat-ayat Allah jalla wa'ala. Tapi di sisi yang lain hakikatnya mereka menerima, mengetahui itu adalah kebenaran. Tapi karena gengsi, tidak mau mengikuti itu adalah al-haq, itu adalah petunjuk, itu adalah hidayah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kalian saksikan sendiri bagaimana Allah jalla wa'ala menjadikan mereka sebagai pelajaran orang-orang yang hidup di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ini ayat demi ayat, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi al-kuffar, begitu pula Fir'aun, sebagai orang-orang yang tetap kafir dan tidak beriman sedikit pun kepada Allah jalla wa'ala, ma'a dzalik, padahal mereka telah masuk kepada unsur yang pertama. Padahal mereka telah memiliki i'tiqadun bil qalbi, hati mereka condong kepada kebenaran, hati mereka yakin ada unsur kebenaran di sana. Tapi sekali lagi, la yanfa, itu tidak bermanfaat karena harus ada empat hal yang dia penuhi dalam keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka disimpulkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fal imanu bil qalbi la yakfi kama taquluhul murji'ah walaysa biimanin. Maka kesimpulannya pada poin yang pertama ini, sebuah keimanan yang hanya didasari dengan hati yang dimiliki, la yakfi, tidaklah cukup. Kama taquluhul sebagaimana orang Murji'ah, kaum Murji'ah, sekte Murji'ah, na'udzubillah min dzalik, yang meyakini hal tersebut, bahwa keimanan di hati saja cukup. Enggak perlu diikrarkan, enggak perlu diamalkan dengan al-jawareh, anggota-anggota badan kita, enggak perlu ada pembuktian, dan enggak perlu pula meyakini bahwa keimanan itu bisa naik dan bisa turun. Ketika dia sudah meyakini keimanannya, ini ucapan kaum Murji'ah, na'udzubillah min dzalik. Keyakinan kaum Murji'ah, ketika seorang sudah beriman bahwa Allah Jalla wa'ala adalah Rabbnya, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Rasulnya, bahwa Al-Quranul Karim adalah kitab sucinya, bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada, cukup dengan hatinya, dengan hari kiamat dia beriman, dengan hari akhir dia beriman, dengan Al-Qadha wal-Qadar pun dia beriman, cukup. Bahkan keimanannya gak bisa berkurang lagi, sudah. Sudah menjadi sesuatu yang baku. Gak bisa naik, gak bisa turun. Gak bisa bertambah, gak bisa berkurang. Ini kesesatan di atas kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana mereka bisa menafsirkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada ayat-ayat yang telah kita baca. Ketika Allah Jalla wa'ala menghukumi al-kuffar, Quraisy, musyrikin sebagai al-kuffar. Bagaimana Allah Jalla wa'ala telah mengazab Fir'aun walaupun dia memiliki i'tiqadun bil qalb, dalam hatinya ada unsur keimanan. Laqad alimta ma anzala haula. Engkau telah mengetahui wahai Fir'aun, engkau telah meyakini wahai Fir'aun, apa yang telah turun dari mukjizat-mukjizat Allah Jalla wa'ala itu berasal dari Rabbus samawati wal ard. Jadi ucapan wahai Fir'aun bahwa ana rabbukumul a'la itu hanya ucapan kosong, hanya kalam fadhi. Karena hakikatnya hatinya mengetahui di sana ada Rabbus samawati wal ard. Di sana ada Allah Jalla wa'ala. Di sana ada Rabbul izzati wal jalal. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, al-murji'ah ketika meyakini dengan keyakinan tersebut, dengan tegas disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, walaysa bi'imanin, bukan ini keimanan yang dimaksudkan. Bahkan yang hanya sekedar beriktiqad bil-qalb, laysa mu'min. Bukanlah seorang yang mu'min. Na'udzubillah min dalik. Dilanjutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan pada poin yang kedua, yaitu unsur yang kedua, wa kadzalikal imanu bil lisan aidan la yakfi. Sebagaimana yang pertama tadi, kalau orang hanya sekedar mengikrarkan, hanya sekedar yakin dengan hatinya, belum cukup keimanan itu ada pada dirinya. Sebagaimana pembahasan yang kedua pun demikian. Ada orang di sana yang mengikrarkan keimanan, yang mengucapkan keimanan saja, tidak ada unsur yang ketiga, bahkan mungkin tidak ada unsur yang pertama, lebih-lebih lagi unsur yang keempat. Karena telah kita simpulkan, ikhwati fillah yarhamakumullah, harus ada empat poin yang ada di dalam keimanan. Harus ada empat poin yang ada di dalam al-iman. I'tiqadun bil qalb, dari hatinya benar-benar dia meyakini, lisannya mengikrarkan, anggota tubuhnya pun membuktikan hal tersebut, dan dia meyakini iman itu bisa naik, bisa turun, bisa bertambah, berkurang. Empat hal ini, empat unsur ini harus ada, wajib. Apabila tidak, na'udzubillah min dzalik, bisa rusak keimanan yang ada di dalam hati-hati kita selama ini. Sebagaimana keimanan dengan hati saja tidak cukup, begitu pula yang kedua, hanya sekedar mengikrarkan dengan lisan la yakfi, kata beliau, tidak cukup. Kenapa? Li anna hadza imanul munafiqin. Karena kalau yang dipenuhi hanya unsur yang kedua, hanya poin yang kedua, ini hakikatnya adalah keimanan orang-orang munafik. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Ketika mereka, orang-orang munafikun, berucap dengan lisan-lisan mereka, amanna bi rasulillah, amanna billah, dan yang seterusnya. Tapi apa kata Allah Jalla wa'ala? Ma laisa fi qulubihim. Mereka mengikrarkan sesuatu dari keimanan-keimanan tersebut, tapi hakikatnya, na'udzubillah min dzalik, pengikraran itu tidak ada di dalam hati mereka. Hanya sekedar di lisan. hanya sekedar pemanis bibir yang bisa memuluskan keinginan-keinginan duniawi mereka, tendensi-tendensi tertentu yang mereka miliki. Na'udzubillah min dzalik. Maka poin yang pertama saja tidak cukup, poin yang kedua saja pun tidak cukup. Maka ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah yarakumullah bagaimana akidah yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inilah al-haq. Inilah kebenaran. Kita tidak memiliki keimanan na'udzubillah min dzalik seperti apa yang disangkakan oleh kaum Murji'ah yang terlalu parah kesesatan dan kenyataan apa yang ada dari lahirnya kaidah-kaidah baru yang tidak sejalan dengan Al-Qur'an, tidak sejalan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal imanu bil qalbi wal qawli bil lisan la yakfiyani aidan kama taquluhu ba'dul murji'ah. Begitu pula dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, al imanu bil qalbi wal qawli bil lisan, kalau dua unsur ini saja yang dia penuhi tetap tidak cukup. Yang pertama dia penuhi, yang kedua tidak cukup. La yanfa', tidak bermanfaat. Yang kedua saja, yang pertama tidak pun demikian, tidak cukup, tidak bermanfaat. Tapi ketika dua-duanya, unsur pertama, unsur kedua, dia penuhi, pun la yakfiyan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, juga tetap tidak cukup. La yanfa'an, tidak akan bermanfaat. Kama taquluhu ba'dul murji'ah. Sebagaimana hal ini dimiliki oleh sebahagian kaum Murji'ah, karena sebahagian kaum Murji'ah na'am mengatakan iman itu harus dengan i'tiqadun bil qalb, begitu pula harus disandingkan dengan nutqun bil lisan, al qalb al lisan. Selain keyakinan dengan hati pun harus diikrarkan dengan lisan. Ini sebahagian Murji'ah. Tapi hukum asal atau akidah dasar, keyakinan dasar yang dimiliki oleh kaum Murji'ah seperti yang pertama tadi, i'tiqadun bil qalb, hati saja sudah cukup. Ini sudah kita ketahui kesesatannya, kenyataan dari kesalahan-kesalahan kaidah baru yang mereka lahirkan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi sebagian Murji'ah ada yang lebih melunak sedikit. Iya, memang benar, kalau dengan hati saja belum cukup, kita tambahkan yang namanya nutqun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan pun belum cukup, kata beliau hafizahullah wa ra'ah. Ketika kita hanya mengikrarkan dengan lisan, kemudian meyakini dengan hati, la yakfian. Apa kata Syekh Shalih Al-Fauzan? Hadza la yakfi. Keyakinan ini pun belum cukup. La budda minal amali bil jawarih. Dia harus masuk kepada poin yang ketiga. Dia harus masuk kepada unsur yang ketiga, yaitu beramal bil jawarih. Harus dia buktikan dengan anggota-anggota tubuhnya. فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي ابدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضه ولا يعمل اي عمل من الاعمال هذا كافر. كذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه. فالذي يؤمن بقلبه ولسانه. Ada seorang yang beriman dengan hatinya, ditambah lagi dia telah mengikrarkan keimanan itu dengan lisannya, masya Allah, sudah baik. Walakinnahu la yusalli abadan. Akan tetapi kenyataannya dia tidak mengerjakan sholat karena belum masuk kepada unsur yang ketiga. Belum dia buktikan, belum dia realisasikan, belum dia praktekkan dengan anggota-anggota tubuhnya. Walayasum. Dia pun tidak berpuasa. Walayu'addi hajjal faridah. Dia pun tidak menunaikan haji yang wajib. Wala ya'malu ayya amalin minal a'mal. Dia tidak beramal satupun dari amalan-amalan soleh, hanya sekedar mencukupkan diri. Na'udzubillahi min dzalik, dengan keimanan hati dan lisan. Maka demikian keadaannya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kafir. Dia ini adalah hakikatnya orang yang kafir. Iman hatinya la yanfa', iman lisannya pun la yanfa. Walau kana yu'minu bilisanihi wa yantiqu wa ya'taqidu biqalbihi wa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lakinna tarkahul amal min ghairi udhrin la yaj'aluhu mu'minan. Ketika di sana ada seorang yang beriman dengan lisannya, dia ikrarkan dengan hatinya, dia yakini dengan hatinya bahwa keimanan itu adalah sesuatu yang hak, bahkan dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tapi ternyata apa? Tarkahul amal min ghairi udhrin, dia meninggalkan amalan-amalan soleh tanpa adanya uzur syar'i. La yaj'aluhu mu'minan. Dia tidak bisa dihukumi sebagai seorang mu'min. Illa idza tarakal amali. Idza tarakal amala li'udhrin. Illa idza tarakal amala li'udhrin. Kal mukrahi wal nasi wal jahil. Kecuali kalau pembahasannya berbeda. Dia meninggalkan sebuah amalan, dia meninggalkan sebuah kewajiban karena uzur. Dia tidak melakukan puasa karena misalkan sedang mengandung, sedang menyusui, atau sedang sakit. Tidak serta-merta kita hukumi, oh berarti dia ini tidak bermanfaat keimanannya. Karena dia tidak mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari kewajiban berpuasa. Mungkin di sana ada orang-orang yang belum menyempurnakan rukun Islamnya, belum melakukan haji wajibnya, hajjul faridah. Maka kita lihat ternyata dia memiliki uzur, belum memiliki dana, belum memiliki kemampuan dan yang lainnya. Maka ini beda pembahasan dengan apa yang sedang kita bahas. Ikhwati fillah yarakumullah. Karena kalau seandainya kata beliau, seorang meninggalkan sebuah amalan soleh karena uzur syar'inya, seperti al-mukrah, seorang yang dipaksa, an-nasi, dia lupa untuk menegakkannya, al-jahil, dia memang tidak mengetahui bahwa itu kewajiban, maka itu enggak ada masalah. Wakadzal ladzi dakhala fil Islam wa lam yatamakkan minal amal. Begitu pula misalkan ada orang yang baru masuk ke dalam Islam dan belum bisa mengerjakan amalan-amalan soleh, belum bisa mengerjakan salat karena belum hafal Al-Fatihah misalkan, mualaf baru masuk ke dalam Islam, bi an aslama thumma mata fil hal, kemudian dia misalkan dia berislam, baru berislam dan wafat ketika itu pula. Jadi telah diikrarkan syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi belum sempat beramal saleh, belum sempat menegakkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia wafat dalam keadaan itu. Fahadha la yuhsabu alaihi al-amalu li'annahu lam yatamakkan. Maka dia tidak teranggap sebagai seorang yang kafir karena memang dia belum mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Dia belum mampu untuk membuktikan keimanannya dengan anggota tubuhnya. Tapi kalau kaum murji'ah, na'udzubillah min dzalik, enggak perlu orang berpuasa, enggak perlu orang melakukan salat, enggak perlu orang melakukan haji dan yang lainnya dari akidah-akidah sesat yang mereka miliki. Mereka mengklaim, mereka meyakini bahwasanya cukup. Sangat cukup. Apabila dia sudah memiliki unsur yang pertama dan yang kedua, enggak perlu dibuktikan dengan amalan. Ini keliru. Kalau amalannya belum dikerjakan karena tidak mampu, lain pembahasannya, bukan pembahasan itu yang sedang kita bahas. Begitu pula kata beliau, kadzalikal makhbul fi aqlihi. Begitu pula orang yang terganggu akal fikirannya, akal sehatnya, hadza la yatamakkanu minal amal, dia tidak mungkin untuk melakukan amalan-amalan saleh. Seorang yang gila, seorang yang benar-benar tidak memiliki akal sehat. Tapi kata beliau, amma idza kana mutamakkinan minal amal wa tarakahu fa hadza laisa bimu'min. Dia mampu untuk beramal, dia mampu untuk salat, dia mampu untuk puasa, dia mampu untuk haji, dia mampu untuk berzakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya, tapi dia tinggalkan amalan-amalan kewajiban tersebut. Apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan beban taklif kepadanya. Kenapa? Karena terpengaruh dengan syubhatnya kaum murji'ah misalkan. Cukup dengan keyakinan hati dan cukup dengan pengikraran lisan. Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fahadha laisa bimu'minin. Maka hakikatnya dia bukan orang yang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Jadi harus dibedakan dua pembahasan, ikhwati fillah yarakumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Ada di sana orang yang telah masuk kepada unsur pertama, telah masuk kepada unsur yang kedua, tapi tidak masuk kepada unsur yang ketiga karena tidak mampu. Tapi di sana ada juga orang yang telah masuk pada unsur pertama, telah masuk pada unsur yang kedua, dan tidak mengerjakan unsur yang ketiga karena memang tidak mau. Jadi dibedakan antara tidak mampu dengan tidak mau. antara adamul qudrah dengan adamul iradah berbeda. Kalau adamul qudrah ma'dzur, dia seorang yang tua renta misalkan baru masuk ke dalam Islam, tahu-tahu meninggal karena penyakit-penyakitnya, atau Allah takdirkan dia wafat dalam keadaan muslim, adamul qudrah, belum mampu untuk berpuasa, belum mampu untuk melakukan sholat dan yang lainnya, ma'dzur. Tapi kalau adamul iradah, dia tidak mau, na'udzubillah min dzalik, disebabkan sekian banyak syubhat, sekian banyak kerancuan-kerancuan berfikir yang lahir dari mereka kaum murji'ah, maka tetap dihukumi sebagai seorang yang kafir walaisa bimu'minin, walaupun dia telah memenuhi poin yang pertama, walaupun dia telah memenuhi poin yang kedua. I'tiqadun bil qalbi telah dia lakukan, nutqun bil lisan pun telah dia lakukan. Dia yakin dengan hatinya sepenuhnya, na'am, kemudian dia lanjutkan dengan pengikraran di lisan. Tapi sekali lagi, dua hal tersebut harus digandeng, harus dibarengi dengan unsur yang ketiga, yaitu amalun bil jawareh. Harus dia buktikan dengan amalan-amalan soleh. Ini biiznillahi ta'ala, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang bisa kita bahas sementara ini. Masih cukup panjang pembahasan terkait dengan hal ini. Belum kita masuk kepada poin yang keempat atau unsur yang keempat, karena pembahasannya lebih luas lagi. Sekian banyak mubtadi'ah pun akan dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah terkait dengan kesesatan mereka pada poin yang keempat ini, na'udzubillahi min dzalik. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bihadzal qadar kifayah. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.